sudah cukup, cukup sudah. Kau buatku merasa gelisah. Pacaran denganmu buatku cemburu, meminta hatiku. Oh, apa ku harus pergi? Pindah ke lain hati? Bila kau terus begini, relakan aku pergi. Kau anggap apa aku selama ini? Saat ku merasa kecewa dan kecewa lagi. Ku bukan mainanmu, akulah kekasihmu yang kau tahu. Namun kau perlakukanku sama hanya temanmu. Cukup sudah bagiku, putus asa diriku. Pertahankan kamu yang anggap ku tak ada. Sudah cukup, cukup sudah. Kau buatku merasa gelisah. Pacaran denganmu buatku cemburu, meminta hatiku. Oh, apa ku harus pergi? Cintamu semu bagiku selalu begitu. Manis kata pahit rasa, kau memang penjahat cinta wajah jelita. Bujuk rayu senyum palsu tutupi sifat burukmu selalu begitu. Namun semua itu berbalik rubah paras ayu. Sudah cukup, cukup sudah. Kau buatku merasa gelisah. Pacaran denganmu buatku cemburu, meminta hatiku. Oh, apa ku harus pergi? Pindah ke lain hati? Bila kau terus begini, relakan aku pergi. Itu pergi menjauh dariku, sakit hatiku. Cukup sudah kau begini, lebih baik ku sendiri. Tinggalkan dirimu, pergi dari hidupmu. Relakan aku pergi. Sudah cukup, cukup sudah. Kau buatku merasa gelisah. Pacaran denganmu buatku cemburu, meminta hatiku. Oh, apa ku harus pergi? Pindah ke lain hati? Bila kau terus begini, relakan aku pergi. Sudah cukup, cukup sudah. Kau buatku merasa gelisah. Pacaran denganmu